Maka sering para ulama mentakyid dengan kaum mukminin melihat Allah di sorga, yang menunjukkan bahwasanya kekhususan melihat Allah di sorga itu khusus bagi kaum mukminin dan tidak untuk orang kafir. Adapun di padang mahsyar, sebelum manusia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlul jannah masuk jannah dan ahlul nar masuk nar, maka ulama berselisih pendapat tentang siapa yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian berpendapat semuanya, mukminin, munafikin dan kafirin. Sebagian berpendapat mukminin dan munafikin saja tanpa orang-orang kafir. Sebagian berpendapat mukminin saja dan tanpa munafikin dan orang-orang kafir. Dan untuk mana yang rajih, wallahu a'lam. Masing-masing memiliki hujah yang memungkinkan benarnya. Nah, demikian ikhwah fiddin asallallahu yakum. Penetapan ru'yatullah bagi kaum mukminin yaumul qiyamah. Jadi ada ru'yatullah dalam artian kaum mukminin melihat Allah, ada ru'yatullah dalam artian Allah melihat apa? Manusia. Jadi ru'yah juga merupakan sifat bagi Allah dalam artian Allah melihat. Yang dimaksudkan di sini kaum mukminin melihat Allah SWT di sorga. Kita ya, pertanyaan apa istirahat? Kita istirahat terlebih dahulu kurang lebih 1/4 jam. Setelah kita lanjutkan masih dalam masalah ru'yatullah, tinggal apa syubhatnya ya. Dan sebagaimana sudah saya katakan, saya ingin buktikan sebagian dari kebenaran apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa dalil yang dipakai oleh apa, oleh ahlul bid'ah itu malah justru apa, berbaliknya. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah fi din asallallahu yakum, melanjutkan pembicaraan kita tentang ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumil qiyamah, melihatnya kaum mukminin terhadap Tuhan mereka pada hari kiamat, yaitu di sorga. Kita lanjutkan dengan sebagian syubhat yang mereka lontarkan. Dan pada maksudnya, atau pada intinya maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada satu sifat pun kecuali terbantah dan sangat lemah. Bahkan itu bantahan bagi mereka dalam dalil yang mereka bawakan menjadi hujah, menjadi dalil bagi kita dan bukan bagi mereka. Contohnya, mereka berdalil dengan firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 142. Yaitu firman Allah kepada Musa alaihissalam, lantaroni. Bentar. Al-A'raf ayat 100. Kalau dalam mushaf kalian 143 ya. Dalam mushaf yang di tengah-tengah kita 143. Dan perbedaan nomor surat itu, nomor ayat itu wajar karena perbedaan menghitung ayat. Jadi oleh karena itu kadang kita dapatkan dalam sebuah kitab tulis kemudian selisih satu nomor atau dua nomor itu hal yang biasa. Karena perbedaan dalam menghitung ayat. Yaitu Allah berfirman, qala lantaroni, kamu tidak akan melihatku, kamu tidak sanggup melihatku. Ini alasannya kalau Allah tidak bisa dilihat. Wajud dalalahnya karena lan di situ secara bahasa berarti mu'abbad ya, artinya untuk selama-lamanya. Dan lan dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepada untuk selama-lamanya, itu lannya Mu'tazilah. Kalau lannya Ahlus Sunnah tidak. Maka berkata Ibnu Malik rahimahullah dalam alfiahnya, wa man ra'a an-nafyu billan mu'abbada fa qalu hurdud wa sibfa'dada. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya nafi dengan lan, penafian dengan lan itu untuk selama-lamanya, untuk sepanjang masa abadi, maka perkataan itu tolaklah dan berpeganglah dengan yang selainnya, yaitu bahwasanya lan itu tidak menunjukkan abadi. Jadi lan menunjukkan abadi itu lannya Mu'tazili, lannya Mu'tazilah. Kalau lannya bahasa Ahlus Sunnah, lannya bahasa Arab yang benar itu tidak menunjukkan untuk abadi. Jadi demikianlah ahlul bid'ah memasukkan apa makna lughatan atau memasukkan akidah mereka ke dalam bahasa Arab. Maka orang yang tidak paham akidah Ahlus Sunnah yang benar bisa diacak-acak akidahnya dengan menggunakan dengan penipuan bahasa Arab. Seperti sudah saya sampaikan tentang kalam lughatan. Itu kalamnya siapa? As'ari. Kalau kemudian pokoknya yang memberikan faedah walau berupa isyarat atau tulisan, itu kalamnya As'ari. Karena akidahnya As'ari adalah kalam itu kalam nafs. Seperti sebagaimana juga mereka beralasan dengan sebuah syair, innal kalamu la fil fuad wa ju'ilal lisanu dalilan alaih. Sesungguhnya kalam itu apa yang dalam hati Adapun lisan itu sebagai menunjukkan apa yang dalam hati. Aslinya kalam ada dalam hati. Kata syair. Itu juga syair yang apa, diselewengkan. Yang benar itu innal bayanu la fil fuad wa ju'ilal lisanu dalilan. Artinya bayan itu apa yang dia inginkan, yang penjelasan yang dia inginkan dari dalam hati. Kemudian lisan dijadikan untuk menjelaskan apa yang ada dalam hati tersebut. Bukan kalam. Al-muhim pokoknya masih ada pantangannya. Nah, menunjukkan bahwasanya lan itu tidak menunjukkan abadi. Itu surat Al-Baqarah 95 dan Zuhruf 77. Gabungan memahami surat Al-Baqarah 95 dan surat Zuhruf ayat 77. Itu bukti kalau lan tidak menunjukkan abadi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 95 tentang pernyataan orang-orang kafir. Walayyatamannahu abada. Dan mereka tidak akan berangan, tidak memiliki angan-angan untuk mati selama-lamanya. Tidak tanggung-tanggung. Di sini sudah pakai lan dan di perkuat dengan abada. Namun demikian kenyataannya mereka pun berangan-angan untuk mati pada akhirnya itu tatkala di akhirat. Di dunia ini lan mereka tidak berangan-angan untuk mati tatkala di dunia, tapi tidak untuk di akhirat. Pada Az-Zukhruf ayat 77, wa nadau ya malik liqdi alaina rabbuk. Maka mereka tatkala berada dalam neraka memanggil malaikat penjaga neraka yaitu Malik. Ya Malik, liqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, yang sampaikan kepada Rabbmu untuk supaya dia mematikan kami. Liqdi alaina rabbuk. Agar dia mematikan kami. Jadi angan-angannya yang sudah dikatakan lan itu pada akhirnya apa pun berakhir, tidak abadi, yaitu tatkala di akhirat. Itu bukti bahwasanya lan itu tidak menunjukkan litakbid. Maka sering guru bahasa Arab mendefinisikan lan untuk abadi itu keliru. Lan untuk penafian abadi itu keliru ya. Itu lannya Mu'tazilah. Kalau lannya Ahlus Sunnah tidak. Bahkan di dalam ayat itu lantaroni itu dalil bagi kita, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang Allah itu bisa dilihat, tentang Allah itu bisa dilihat, bukan dalil Allah tidak bisa dilihat. Dari banyak sisi, di antaranya saja. Musa sebagai rasul yang mendapatkan predikat yang sangat tinggi kalimur rahman itu tentunya sangat jauh tentang apa yang boleh dan tidak boleh bagi Tuhannya, apa yang mustahil dan yang tidak mustahil bagi Rabbnya. Maka tidak mungkin dia meminta sesuatu yang mustahil. Dia jahil tentang Rabbnya terhadap sesuatu yang mustahil. Tatkala dia minta kepada Rabbnya untuk bisa melihatnya, maka itu menunjukkan bahwasanya dia tahu Rabbnya itu bisa dilihat. Hanya dia tidak tahu tentang kemampuannya yang tidak mungkin untuk bisa melihatnya. Tapi dia tahu bahwasanya Rabbnya memungkinkan untuk dilihat. Itu satu. Yang kedua, semestinya kalau maknanya Allah tidak bisa dilihat, itu firmannya tidak bunyinya lantaroni, tetapi mestinya bunyinya, kalimatnya semodel lastu bimar'in, aku bukanlah sesuatu yang bisa dilihat. Lastu bimar'in, atau yang semodel dengan itu, atau ini la'uro, aku tidak dilihat. Jadi karena kan dia minta qala rabbi arini angdur ilaik, Musa berkata, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku, aku ingin melihatmu. Maka kalau kemudian yang benar Allah tidak bisa dilihat, mesti jawabnya lastu bimar'in, aku bukan sesuatu yang bisa dilihat sehingga diminta untuk memperlihatkan diri. Itu semestinya. Namun Allah berfirman lantaroni, yang kamu tidak sanggup untuk melihatku. Bukan aku sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi kamu tidak sanggup melihatku. Yang ketiga, bukankah Allah betul-betul akhirnya terlihat? Ya atau tidak? Oleh siapa? Oleh gunung. Yang menunjukkan bahwasanya Allah bisa dilihat. Siapa yang sudah melihat? Gunung itulah. Namun kemudian dia hancur tatkala melihat Allah SWT. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'ala udakka wa khara Musa sa'iqa. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Itu bukti bahwasanya ayat itu justru dalil bagi kita, bukan dalil bagi kamu dan bantahan bagi kalian wahai Mu'tazilah dan semua yang menyelisih sifat Allah bisa dilihat. Dan di sana masih banyak sisi-sisi yang lainnya, atau masih ada beberapa sisi yang lainnya, dan tiga itu sudah cukup sebagai isyarat bahwasanya itu dalil bagi kita, bukan bagi mereka. Dalil yang lain yang dijadikan alasan bagi Mu'tazilah atau al-bid'ah untuk menafikan Allah bisa dilihat adalah firman Allah surat Al-An'am ayat 103. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 103, la tutrikuhul absar wa huwa yutrikul absar. Mata-mata tidak akan meliputi Allah, la tuzrikul absar wa huwa yutrikul absar, namun Allah lah yang meliputi mata-mata. Semua mata tidak akan bisa meliputi Allah, namun Allah lah yang meliputi semua mata. Ayat ini dipakai oleh Mu'tazilah untuk menunjukkan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat. Buktinya Tadi Allah tidak bisa diliputi oleh mata-mata. Maka ini hujah, dalil bagi kita dan bantahan untuk mereka. Ayat ini, senjata makan tuan. Untuk diketahui bahwasanya kaidah yang benar tentang nafi itu untuk menunjukkan apa? Isbat. Cari isbatnya di sini. Cari isbatnya di sini. Sudah saya tekankan, kalau temukan penafian terhadap sesuatu sifat dari Allah, dicari isbatnya. La tutrikul absar, mata-mata tidak bisa meliputi Allah karena besarnya, agungnya dan luasnya Allah, maka tidak mungkin untuk meliputinya. Menunjukkan besar dan luasnya Allah Ta'ala, sehingga tidak mungkin mata bisa melihatnya secara utuh. Bukan berarti mata tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat secara utuh karena besarnya. Karena yang namanya idrak itu adalah meliputi. Jadi mengepung. Jadi dijangkau dari seluruh sisi. Dilihat dari seluruh sisi. Itu idrak. Maka idrak itu adalah bentuk khusus dari ru'yah. Bukan mutlak ru'yah. Jadi memungkinkan dilihat tetapi tidak diliputi. Apa kamu punya dalil? Ada dalilnya. Kalau idrok bisa bersatu dengan ru'yah, dalam artian penafian idrok dengan menetapkan ru'yah itu terbukti. Bisa dilihat surat As-Syu'ara ayat 62. Surat As-Syu'ara ayat 62. Di situ Allah menafikan idrak dan menetapkan ru'yah. Falamma taral jam'an qala ashabu Musa inna lamutraqun qala kalla. Maka tatkala dua kelompok, yaitu kelompoknya Nabi Musa dan kelompoknya Fir'aun, saling melihat. Falama tarol jama'an, kelompoknya Nabi Musa melihat kelompoknya Fir'aun ada di belakang. Isbatu ru'yah. Maka tatkala pengikutnya Musa berkata kepada Musa, qala sahabu Musa inna lamutrakun, berkata pengikutnya Musa, sungguh kita akan diidrok, akan dikepung, akan dicangkau, dikepung, dan kemudian apa, terkejar mereka. Akhirnya kita diliputi kan oleh mereka. Apa kata Musa? Kalla, tidak. Musa tidak menafikan ru'yah karena ru'yah memang betul-betul melihat. Sesama mereka melihat. Namun yang dinafikan oleh Musa apa? Idrak, karena mereka mengatakan inna lamudrakun. Ini menunjukkan bahwasanya penafian idrak tidak menunjukkan penafian ru'yah. Bahkan sebaliknya. Tatkala kemudian Allah menafikan rut idrak dalam ayat la tutrikul absar dan menafikan tidaklah pujian kecuali ada di dalamnya isbat, penetapan. Maka ada unsur penetapan dalamnya itu. Mata-mata akan melihat Allah tetapi tidak mungkin untuk mengidrak karena besarnya dan luasnya Allah SWT. Ini hujah bagi kita dan bukan bagi kalian. Demikianlah contoh dalil yang dipakai oleh Mu'tazilah untuk menafikan bahwasanya Allah bisa dilihat. Ternyata itu dalil bagi Ahlu Sunnah wal Jamaah dan bukan dalil bagi mereka, justru bantahan bagi mereka. Maka benarlah Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak ada satu dalil sahih pun yang dipakai oleh al-bid'ah untuk membela kebatilannya kecuali ada pada dalil tersebut hujah bagi Ahlus Sunnah untuk membantah bid'ah tersebut. Ada lagi mereka beralasan maksudnya di akhir itu melihat dengan ilmunya. Ini lebih goblok lagi. Orang mukmin kelak di akhirat akan melihat Allah dengan ilmunya. Artinya yakin tentang Allah di akhirat. Sebab apa? Keyakinan tentang Allah di akhirat sudah didapat tatkala di dunia. Kalau orang kafir, iya betul. Dia baru yakin tentang apa yang diserukan Rabb-nya tatkala di akhirat. Tapi untuk kaum mukminin sudah didapatkan di dunia. Terlalu bodoh sifat yang kamu lontarkan. Demikian juga beralasan bahwasanya wujuh yaumaidin nadhir ila rabbina nadhir. Nadhira di situ maksudnya intidar, menunggu, mereka menunggu Rabb-nya. Ini pun kejahilannya luar biasa. Bukankah di situ digandengkan dengan wujuh? Wujuh yaumaidin nadhir. Dan nadhara tatkala dinisbahkan kepada wajah tidak lain dan tidak bukan kecuali nadhara bimakna melihat wajah, melihat dengan mata yang ada di wajahnya. Kecuali kalau tidak dikaitkan dengan wajah dan tidak dikaitkan dengan adatul ilah, mungkin inna muntadirun, mungkin nadhara intadhara fulanun fulanan, mungkin. Tapi tatkala dinisbahkan kepada wajah wujuh yaumaidin nadhira ila rabbiha nadhira, maka tidak ada makna lain kecuali melihat dengan mata yang ada di wajah. Tidak bisa dibawa kepada makna intidhar bimakna menunggu. Karena nadhara bisa bimakna menunggu dan bisa bimakna melihat. Namun konteks pembicaraan menentukan makna mana yang dimaksudkan. Demikian ikhwah fiddin, saya cukupkan sampai di sini pembahasan tentang ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.